yang artinya bodoh. Apa karena otaknya bodoh? Enggak. Mereka cerdas-cerdas. Pemikirannya pinter. Terbukti mereka sudah pandai bersyair. Pinter gawe puisi. Pandai di bidang sastra. Tiap tahun di gone Mekah diadakan lomba syair. Orang pandai bersastra, pandai bikin syair itu kan punya daya imajinasi yang tinggi. Berarti cerdas, ora goblok ngene iki. Mereka juga hebat dalam berdagang. Bangsa bakulan kuwi pinter. Nek bakulan ora mengutek ning daerah piyambak, udah sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Syam yang sekarang jadi negara Syria, sampai ke Persia saiki dadi negara Iran, sampai tekan Yunani. Bangsa Mekah, bangsa Arab dulu itu sudah hebat dalam berdagang. Wis sobong dindi berarti rak pinter toh. Tapi kenapa disebut jahiliyah, disebut bodoh? Para jamaah, yang bodoh bukan otaknya, bukan pemikirannya, tapi akidahnya. Mereka syirik. Mereka tidak kenal Tuhan yang hak disembah dan ditaati. Wong sing disembah ki patung, sing disembah ki berhala. Kelingan ceritane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar niku sering ketika menyendiri nangis guguk-guguk sampai seseken. Konangan sahabat ditangleti, kenging nopo jenengan kok nangis piyambakan? Kenging nopo kok nangis sampai seseken? Aku eling sik zaman jahiliyah biyen. Aku tau mateni anakku dhewe, anakku wedok lho tak pendhem urip-uripan. Memang tradisi jahiliyah itu kan kalau punya anak lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar eling, aku tahu duwe anak wedok. Aku gak eruh le anakku iku wedok, ancene dibujuki karo bojoku. Pas bojoku nglairno aku yo gak nginceng. Lah karo bojoku anake ku dipakai pakaian lanang, dipacake model lanang. Rumangsaku yo lanang, aku yo gak ngerti. Bareng anak wis rodok gedhe kira-kira terantanan, ditinggal ibuke blonjo nang pasar. Aku sing ngomong. Anak kebelet kudu pipis, terus tak plorot. Lho bareng tak plorot yo ora tur tapi kok yes. Lho, lah kok bolong? Wis ora kesuwen tak kedukno lemah, tak uncalno, tak pendem urip-uripan. Aku nek eling ku ya Allah, darah dagingku sendiri. Aku bunuh, aku kubur hidup-hidup. Aku nek eling ku mesti nangis aku. Tapi kadang satu ketika Sayyidina Umar lagi menyendiri senyum sendirian, mesam-mesam dhewe. Ditangleti kalih para sahabat liyane. Kenging napa jenengan kok mesam-mesam piyambak? Aku eling yo sik jahiliyah biyen no sing tak sembah ku patung. Lah wong sugih-sugih kuwi lek nggih patung ya teko emas, teko perak, teko perunggu. Lah aku nggih patunge teko roti ambek kurma, tak tumpuk-tumpuk, tak bentuk patung, terus tak wacakno donga, tak wacakno mantra, tak sembah-sembah. Bareng wetengku luwe. Golek panganan kok gak ono, ya terpaksa patung kuwi tak cuwili, tak pangan. Aku nek eling ya kudu ngguyu wong pangeran kok tak krikiti. Lho bapak ibu nyon pangapunten ya, ternyata kelakuane Sayyidina Umar sik zaman jahiliyah iki saiki akeh ditiru karo wong dapur kejambon, akeh ditiru karo wong Jombang. Lho lah gak trimo to. Tapan. Lah kowe nek duwe anak terus mbok ulang tahun kuwi. Lho. Ngapunten ya saiki akeh sing nyembah berhala tar. Kowe tar kuwi mirip-mirip gayane wong kene anake diulang tahun iki. Tukokno kowe tar tincep-ncepi lilin. Ayo. Rangira wani mangan roti ku nek durung diwacakno mantra. Dan mantra itu mantra sakti. Sak donya lho mantrane padha. Gak ana sing wani ngerubah Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Iki bedes guyut. Iki bedes guyut. Mantrane lho sak donya padha. Lho sak durunge diwacano mantra gak kira wani mangan. Lek ndek Indonesia kene mantra iku sik gak cukup, sik ditambahi mantra meneh. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ayo ruban pendek umurnya, pendek umur. Belum cukup mantra itu, masih ditambah lagi tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kurang mandi ditambahin neh mantrane, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kurang mandi tambahin neh mantrane, emplok rotinya, emplok rotinya. Lo tiup lilinnya, yo tiup. Ayo wani ngipasi ngene, lilin dikipasi. Utawa jabuten lilinnya terus usep-usepen ngene. Setelah dibacakan mantra, dipotong-potong kuenya baru dimakan. Ini kan mirip toh karo kelakuane Sayyidina Umar tesik jahiliyah. Lo berarti lah gak oleh iku. Aku gak ngomong ngono. Oleh ngono berarti kue tar iku haram. Aku juga ngomong ngono. Saya cuma mencoba untuk mengkasih perbandingan ke panjenengan betapa ritual itu mirip dengan ritual Sayyidina Umar ketika masih jahiliyah. Lelek ngono, roti tar iku haram. Yo enggak. Selama proses pembuatannya sesuai syariat, bahan-bahannya yo halal kok. Yo enggak masalah tuh bahannya yo tepung, yo terigu, yo mentega, yo telur. Telur ndok desa men. Terus coklat, yo susu, apal menek susu. Yo halal. Lah sing enggak tepak itu kan carane, ritualnya, aturane. Lah ceke dadi oleh ya apa? Gampang. Kue tarnya tambahi kue tor, kue tir, kue tur monggo. Niatono soda kok lah mantrane diganti ojo happy birthday to you, ojo potong kuenya, undang no kiai. Aturi kongkon dungo, gantine mantra happy birthday to you wilo. Jadi kue tarnya tambahi kue tor, tambahi kue tir, tambahi kue tur sakarepmu. Niatono soda kola mantrane diundang no yai kondongo. Duh, niki yang dilakukan oleh para pejuang agama di Nusantara ini. Pangapunten nggih, contoh mawon. Kados tradisi lek gadah tiang mati diselameti telung dino, pitung dino, petang puluh dino, satus dino. Mari kita sik nggih. Ha, NU tenan berarti. Ya kudu milih NU kae. Sik to meneng kowe. Oh. Mboten mirengke sing dingendikane kalih bunyai wau. NU itu lahirnya di Jombang. Figur-figur utama NU iku wong Jombang. Nek Jombang ora iso duwe bupati sing teko NU ya ngisin-ngisini wong Jombang to. Mbah Bu Nyai. Allahu yarham Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah wis diakui secara nasional sebagai pahlawan nasional. ngerti to rata sak jane wong Jombang. Rupamu ayu oon.